بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tepat waktunya, selesai. Dia enggak bisa maju, tidak pula bisa mundur. Ya. Dia enggak bisa sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian kita intervensi, enggak bisa maju, tidak bisa mundur. Panjang tidak bisa, dipendek pun tidak bisa, mustahil. Dia enggak bisa maju, tidak bisa mundur. Sesuai dengan waktunya, kata Allah, fa idza jaa ajruhum, sudah selesai. Tiba batas usianya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju tidak bisa, diundurkan pun tidak mungkin. Baik, fokus pelan-pelan. Fokus pelan-pelan. Jadi ketika Anda membuat judul, ya kan? Ajal tersisa tinggal sejengkal, ya kan? Itu artinya ada orang-orang mungkin merasa bahwa dia sudah di penghujung usianya. Paham? Baik, jadi ini dulu yang dipahami untuk bagian pertamanya. Jadi ketika disebutkan ajal, itu yang dimaksud apa? Batas usia. Kapan ditetapkan oleh Allah? Ya, tidak usah mengarang ya. Ingat, pelajaran mengarang hanya dalam bahasa Indonesia. Oke? Kalau tidak tahu, katakan apa? Baik. Kapan ditetapkan oleh Allah? Baik, kita tanyakan kemudian kepada Allah dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jawaban Nabi ada di antaranya di hadis Muslim, nomor hadis 2643. Kalau punya kitabnya di halaman 2036, di Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat. Kalau punya kitab Al-Waqf, halaman 58, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan, kapan ajal ditetapkan? Inna ahalukum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Setiap kalian akan dihimpun proses kehidupannya di perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama berbentuk nutfah. Campuran para spermatozoa dengan ovum. Belum berbentuk apa-apa. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. 40 hari kedua, itu berbentuk 'alaqah. Zigot mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 120 hari, 4 bulan. Sudah berbentuk mudghah. Daging sekeratan. Sudah mulai ada bentuknya. Di sinilah kemudian teruskan hadisnya, thumma yursalu ilaihil malak, lalu diutus seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Ruh mulai ditiupkan usia 4 bulan kandungan. Ya, jadi ini sudah masuk nilai kehidupan. Di enti yang tengah mengandung ya, usia 4 bulan itu hati-hati karena ruh sudah ditiupkan. Dan nanti dalam kesempatan lain kita bisa bahas ada amalan-amalan langsung dari Quran, disampaikan lewat hadis juga yang harus digiatkan oleh orang tua, bukan hanya istrinya tapi juga suaminya yang istrinya tengah mengandung, supaya memaksimalkan amalan ini. Dan saya pernah berdiskusi dengan dokter muslimah ya, bersama istri kami ya, saat kelahiran kandungan putra pertama itu, masya Allah, mereka sudah mengadakan pertemuan dokter-dokter muslim sedunia, disimpulkan bahwa kesolehan orang tua itu akan berdampak pada janin yang tengah dikandung itu otomatis gitu ya. Dan di Malaysia pernah ada ibu yang tengah mengandung dan dibacakan Quran. Si janinnya itu bergerak dan mengambil posisi sujud. Lama sekali. Ya, sampai Qurannya selesai dibacakan, kembali lagi ke posisi semula. Ya, dan itu sudah ada penelitiannya. Tapi poin kita terkait dengan materi, lihat kalimatnya. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal dalam kehidupannya. Satu, bikatsbi rizqihi, menetapkan rizkinya sampai dia meninggal. Yang kedua, kita berhenti sampai poin ini saja, wa ajalihi, dan ajalnya. Di sejak ruhnya ditiupkan, ajalnya mulai berlaku di sini. Sampai kapan dia akan hidup? Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim, ini fokus bahasan kita. Imam Muslim memberi judul hadis ini tentang babul qadar. Ingat, babul qadar disebut oleh beliau istilahnya dengan qadar. Ya. Kalau Anda menemukan istilah qadar, itu artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya dirahasiakan, hati-hati, yang sifatnya dirahasiakan dan tidak akan bisa diintervensi, maksudnya dirubah, dan tidak akan bisa, tidak akan mampu diintervensi, oleh makhluk manapun, oleh makhluk manapun, dan tidak bisa diintervensi oleh makhluk manapun dalam suasana apapun, dalam suasana apapun. Baik, fokus pelan-pelan sebentar. Saya ulang ya, kita bahas tentang ajal. Kata Quran, pengertian ajal itu batas kehidupan kita. Sampai sini paham? Baik, fokus, fokus. Yang kedua, diterangkan oleh Nabi, itu sejak 4 bulan telah ditetapkan dalam kandungan, dan sifatnya, Imam Muslim menyebutnya dengan qadar, pertama sifatnya dirahasiakan. Ya, jadi Allah tidak menyampaikan kepada kita kapan akhir masa usia kita. Jadi kalau ada istilah qadar, qadar-qadar, ini artinya sesuatu yang punya sifat. Pertama, sifatnya rahasia, gaib. Ya. Biasanya kalau ada yang gaib, ya, ibu dan bapak sekalian, dan teman-teman, mirsa dimanapun Anda berada, ya, hati-hati. Kalau ada sesuatu yang bersifat gaib, maka tujuannya itu bukan dicari hakikatnya. Ya. Tapi tujuannya dirahasiakan oleh Allah supaya kita termotivasi menyiapkan amal baik di balik itu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya gaib, tidak diketahui, maka tujuan utamanya adalah supaya kita termotivasi untuk menyiapkan atau mengumpulkan kebaikan di dalamnya. Satu. Catat dalilnya, Quran surah ke-67. Ayat yang kedua. Surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Ini dalilnya. Perhatikan. Ya, saya bacakan dari ayat pertamanya supaya ibu ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat ayat duanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lihat, jangan berhenti sampai sini. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Lihat ujungnya. Liyabluwakum ayyukum untuk menguji orang yang hidup itu siapa yang bisa termotivasi untuk meningkatkan amalannya, ini mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika Allah sebutkan ajal ini sifatnya rahasia, ya, kapan saja bisa diwafatkan, seharusnya ketika Anda mendengar informasi ini, Anda paham bahwa kapan saja kita bisa meninggal, bisa pulang kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan. Baik, yakin akan meninggal? Kapan? Baik, Allahu a'lam. Mungkin hari ini? Baik, mungkin bisa terjadi kan? Ya, mungkin bisa terjadi. Anda keluar dari sini, ya, bismillah, begitu dibuka pintu yang keluar malaikat, assalamualaikum, pulang dia. Ya, bisa terjadi kan? Nah, yang paling aneh begini, bila seseorang yakin bahwa kapan saja bisa meninggal dan kapan saja dia pulang, seharusnya dia tidak bermain-main dengan hidupnya. Kapan saja bisa meninggal? Ya, mustahil. Saya sangat punya keyakinan, orang cerdas itu mustahil dalam hidupnya akan tergerak berbuat maksiat, mustahil. Karena dia sadar, ketika akan berbuat salah, dia sadar kapan saja akan meninggal. Mungkin ketika dia berbuat maksiat itu dia wafat. Makanya kata para ulama, perhatikan ya, kalau Anda sedang terfikir untuk berbuat salah, dan Anda selalu menjadi ingin menjadi orang baik, maka ketika terfikir berbuat salah, bayangkan seketika akan wafat. Sholat tiap hari, tahajud tiap malam, puasa sunnah, Masya Allah, rajin ikut ta'lim, tapi meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat. Ya, bayangkan, kalau teman-teman misalnya ada tawaran, tanda tangan ya, tanda tangan, Masya Allah, begitu dilihat, proyeknya tidak Allah sukai. Ya, ada sesuatu maksiat di dalamnya. Begitu Anda ambil pena, bayangkan bagaimana kalau saya sedang tanda tangan meninggal saat itu. Diwafatkan oleh Allah. Seketika bisa terjadi. Makanya itu rumus, gitu kan? Jadi yang pertama, karena sadar dia kapan saja bisa pulang, maka orang cerdas dia akan berpikir, bagaimana kalau saya wafat sekarang nih? Amal saya sudah siap belum? Saya mau tanya pada Anda, siapa yang banyak pahalanya hari ini? Siapa yang sudah dapat jaminan surga? Siapa yang merasa punya dosa sedikit? Banyak? Boleh angkat tangan? Tuh, saking banyaknya tidak sanggup angkat tangan juga. Ini agak aneh ini, ada orang yang merasa memang sudah belum punya jaminan masuk surga. Dia nggak punya jaminan masuk surga. Satu. Yang kedua, dia merasa belum ringan langkahnya. Dua. Yang ketiga, dia merasa banyak dosanya. Masya Allah. Ada orang belum ada jaminan surga, berat langkah ke surga, merasa belum banyak amalannya, merasa banyak dosanya, dan dia sadar kapan saya akan meninggal. apakah dengan semua itu belum mampu membuat dia berpikir harus menyiapkan bekal lebih baik lagi? Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun sampai hari ini, sadar yang dulu-dulu banyak salahnya, seharusnya sisanya itu lebih baik gitu. Dan kita nggak tahu sisanya kapan nih. Ya, saya mau kasih perbandingan pada Anda, bisa. Sahabat Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu kenal Uthman? Ya. Alhamdulillah. Kalau kenal repot sih ya. Siapa sebetulnya Anda? Apakah malaikat yang sedang menyamar gitu? Masya Allah. Teman-teman, Uthman bin Affan itu Masya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia Nabi, orangnya kaya luar biasa, asetnya banyak. Saya baru beberapa pekan kembali dari Madinah itu. Itu Masya Allah, sampai hari ini aset beliau masih ada. Uthman bin Affan. Ya, mungkin Anda pernah dengar kisahnya gitu kan? Ya, bahwa beliau pernah beli satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Kalau mau ngambil mesti bayar, kata beliau, saya beli gratis sekarang. Bahkan kebun sekitarannya oleh beliau dibeli juga. Yang lapar, ambil kurma dari situ, gak usah bayar. Yang haus, ambil air dari sini, gak usah bayar. Itu sampai hari ini masih ada. Akan dibuat semacam konsep penginapan. Royaltinya disimpan di bank Saudi, di atas namakan sahabat Uthman bin Affan, dan disedekahkan lagi untuk kebutuhan umat Islam sedunia. Uthman bin Affan, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi. Orangnya sangat pemalu. Saking malunya, kata Nabi, malaikat pun kalau turun malu kepada Uthman. Tahukah Anda, Imam An-Nawawi menulis kitab namanya At-Tibyan, Fi Adab Hamalatil Quran. Itu menuangkan kisah tentang kesungguhan Uthman bin Affan dalam meningkatkan ibadahnya. Karena sadar kapan saja bisa pulang. Ya, At-Tibyan, Fi Adab Hamalatil Quran, yang saya punya terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun, halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan baris kedua, posisi paling kanan sebelah atas. Itu kata Imam An-Nawawi, jangankan sholat fardunya, bahkan beliau tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan banyak seringkali melakukan tahajud sampai khatam Quran. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, menantu Nabi, dijamin surga lewat lisan Nabi tanpa hisab. Orangnya kaya luar biasa, asetnya masih ada sampai sekarang. Masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Quran, karena merasa bekalnya mungkin masih kurang menghadap Allah. Anda bukan sahabat Nabi, kerabat Nabi juga bukan. Belum menikah dengan dua anak Nabi. Masya Allah, ya, pemalunya tidak seperti pemalu Uthman. Malaikat turun belum tentu malu lihat Anda, gitu kan? Masya Allah, surga belum ada jaminan. Hisab masih menegangkan. Masya Allah, dengan semua ini belum sanggup menyentuh Anda untuk berubah. Jangankan tahajud, jangan-jangan sholat fardu masih terlambat juga. Dan cita-citanya lebih hebat daripada Uthman bin Affan. Saya pengen masuk surga. Surga Firdaus bersama Nabi lagi. Mudah-mudahan sehat ya. Ini poinnya. Nah, jadi bagian pertama, kalau disebutkan ajal, kita mendengar ajal misalnya, maka turunan mana yang harus diturunkan? Setiap disebutkan ajal, ajal, ajal misalnya kan, maka turunan maknanya satu, bekal apa yang sudah disiapkan. Ini poinnya.